Baik, kalau jelas, akan kita mulai insya Allah. Di Instagram saya, Ahmad Ansori Official, ada podcast ya bersama Akhuna Syafiq. Jadi kitab ini akan ada yang membacakan, sehingga teman-teman bisa juga, kalau ingin melihat podcastnya bisa di Instagram. Ya, sambil. Sekali lagi kita mulai insya Allah. Oke, bismillah kita mulai. Mas Syafiq. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di siang hari ini alhamdulillah kita memasuki pertemuan ketujuh dari ngaji online belajar usul fikih dari dasar yang kita kaji dari kitab Al-Usul min Ilmil Usul, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin hafiz rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan kali ini kita telah memasuki bab yang baru, yaitu bab tentang al-amru atau bab tentang perintah. Di bab ini kita akan belajar tentang apa definisi perintah di dalam Islam, yaitu sudah dibahas diistilahkan dengan al-amru. Kemudian apa saja tanda-tanda sebuah redaksi dalil yang menunjukkan perintah. Berikutnya tentang apa konsekuensi dari sebuah perintah itu. Apakah menunjukkan wajib ataukah menunjukkan anjuran? Jika menunjukkan wajib, apa saja tanda-tandanya? Dan apabila menunjukkan anjuran atau sunnah, apa saja tanda-tandanya? Tafadhol ya akhana Syafiq, iqra. Ya, halaman 23 ya. Bagi yang bawa kitab, silakan dibuka halaman 23. Tafadhol. Nah, baik. Al-amru, definisi al-amru adalah qaulun yatadamman talabul fi'li, ucapan yang mengandung tuntutan atau permintaan melakukan tindakan. Ala wajihil isti'la, dari orang yang tinggi kepada orang yang lebih rendah. Contohnya seperti aqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah salat, kerjakanlah salat dan tunaikan zakat. Fa kharaja biqaulina, kemudian penulis menjelaskan kepada kita tentang definisi daripada al-amru tersebut. Ya, qaulun, definisi al-amru tadi adalah qaulun yatadammanu talabul fi'li ala wajhil isti'la, ucapan yang mengandung permintaan melakukan tindakan dari orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Ini namanya isti'la. Maka ungkapan qaulun pada definisi qaulun itu untuk membedakan al-amru, ya, untuk menjadikan al-isyarah atau isyarat tidak masuk ke dalam definisi al-amru. Maka isyarat seperti misalnya duduk, ya, duduk atau jangan, ya, tapi tidak diucapkan, tidak dilafalkan. Maka ini menurut definisi al-amru dalam usul fikih tidak masuk, ya, tidak masuk ke dalam definisi perintah atau al-amru. Wala tusamma amran wa in afadat makna, maka yang namanya isyarat itu tidak disebut amr meskipun memiliki makna yang sama, memiliki makna yang sama atau menunjukkan makna yang sama. Wa kharaja biqaulina, kemudian ungkapan talabul fi'li, tuntutan melakukan tindakan atau permintaan melakukan tindakan, ini untuk membedakan al-amru dengan an-nahyu. An-nahyu itu larangan. Kalau al-amru itu perintah. Ya, jadi perintah itu talabul fi'li, melakukan tindakan. Ya, kalimat ini untuk membedakan al-amru dengan an-nahyu, larangan. Karena kalau larangan itu talabut tarki, permintaan meninggalkan perbuatan. Ya. Baik, coba dilanjutkan. Sebentar, saya tambahkan penjelasan. Ya. Jadi yang namanya al-amru itu adalah talabul fi'li, permintaan melakukan tindakan. Contohnya kalau dalam kalimat ya, ijlis, uktub. Ijlis, duduklah. Uktub, tulislah. Ya. Kul, makanlah. Ini tuntutan atau permintaan melakukan perbuatan. Itu disebut amr. Tapi kalau sekedar isyarat, pakai tangan, atau pakai geleng-geleng kepala, nah ini bukan amr ya. Karena isyarat itu bukan perintah. Syarat disebut amr itu, yang pertama qaul, ucapan. Yang kedua adalah, isinya adalah meminta tindakan, atau memerintahkan tindakan. Ya. Ini namanya amr ya, ijlis, uktub, duduklah, tulislah. Tapi kalau misalnya kalimat la taqra, la tajlis ya, jangan duduk, jangan membaca. Ini bukan amr ya. Ini bukan amr karena ini bukan talabul fi'li. Namanya yang namanya amr tadi apa? Talabul fi'li ala wajhil isti'la. Tuntutan melakukan tindakan. Jadi kalau jangan duduk, jangan makan, jangan tidur, ini bukan tuntutan melakukan tindakan, tapi meninggalkan tindakan atau talabut tarki tadi ya. Maka ini namanya nahi nanti, larangan, bukan amr atau perintah. Ya, lanjutkan. Wal muradu bil fi'li. Kelas. Wal muradu fil bil fi'li, yang dimaksud dengan fi'l, talabul fi'li, tuntutan melakukan tindakan. Itu maksudnya adalah al-ijad, mengadakan tindakan. Sehingga kalau meniadakan tindakan itu namanya bukan amr ya, tapi nanti maksudnya ke tark atau ke ke an-nahi ya. Jadi yang dimaksud dengan al-fi'li di sini al-ijad, mengadakan sebuah tindakan. Maka mencakup al-qaul, maka ucapan itu juga masuk ke al-fi'l. Jadi seorang yang nama, jadi al-fi'l di sini bisa tindakan anggota badan, bisa juga tindakan lisan berupa mengucapkan. Ini juga masuk ke dalam al-amr, ya. Maka seandainya seorang mengatakan, contohnya, ucapkan subhanallah, ucapkan a'udzubillah, apakah ini amar? Maka ini amar, ya, disebut amar. Ya, karena itu termasuk ijad, itu termasuk mengadakan sebuah tindakan. Ya, maka itu termasuk talabul fi'li tadi, termasuk dalam definisi amar. Kemudian, ala wajihil isti'la, ya, dari orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Kalimat ini untuk membedakan antara amr dengan al-iltimas, ya, amr dengan iltimas. Ya, karena kalau iltimas itu dari orang yang selevel. Jadi kalau amr atau perintah itu dari orang yang lebih tinggi, atasan kepada bawahan, ustadz kepada santri, guru kepada murid, ya kan, orang tua kepada anaknya, itu namanya amr. Itu namanya perintah Allah kepada hambanya, Rasulullah kepada umatnya. Ini namanya amar atau perintah. Tapi kalau sebuah perintah itu datang dari orang yang satu level, sebaya dengan kita, atau level sosialnya sama dengan kita, maka itu disebut iltimas. Ya, bukan amar, bukan perintah. Tapi dalam bahasa Arab, disilahkan dengan iltimas. Kemudian juga kalimat ini juga ala wajhil isti'la, ya, yang keluar dari orang yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, untuk membedakan amar dengan doa, ad-du'a. Ya, untuk membedakan amar dengan doa. Karena kalau doa itu dari orang yang bawah, ya, orang yang lebih rendah kepada a'la, kepada yang lebih tinggi. Orang yang lebih muda kepada yang lebih tua. Misalnya orang tua, anak kepada orang tuanya, ini bukan perintah, ya, bukan amar. Tapi namanya ad-du'a. Tapi perlu dibedakan juga ya. Apa namanya, doa itu, istilah doa itu ya memang permintaan ya, dia memang sebuah perintah hakikatnya dari bawah kepada yang atas. Misalnya kalau kita minta kepada Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku, ya Rabbana taqabbal minna, ya Tuhan kami terimalah ibadah-ibadah kami. Taqabbal itu kan fi'il amr ya, kata perintah, tapi bukan berarti ini adalah perintah untuk Allah, bukan. Karena dari yang lebih rendah kepada yang lebih atas. Allah Maha Maha Mulia. Maka kita istilahkan dengan doa namanya ya, doa. Kalau dari bawah ke atas itu namanya doa. Tapi apakah setiap perintah yang muncul dari orang yang statusnya bawah kepada yang atas itu disebut doa atau ad-doa? Maka jawabannya tidak ya. Kalau doa itu hanya makhluk kepada Tuhannya, itu doa ya. Makhluk kepada Tuhannya itu doa. Tapi kalau sesama makhluk, misalnya santri kepada ustadznya, ya kan? Murid kepada gurunya, ya tolong jelaskan, tolong jelaskan ulang ya ustadz, ya kan? Itu kan perintah. Apakah ini juga disebut doa? Maka tidak ya. Kalau sesama makhluk itu namanya soal ya, permintaan atau permohonan. Ya, istilah doa itu untuk menyebut permintaan dari hamba, dari makhluk kepada Tuhan, itu untuk disebut istilah doa. Jadi apa? Tadi al-amr, al-amr itu adalah ala wajhil isti'la, munculnya dari yang atas kepada yang bawah, itu namanya amr atau perintah. Kemudian wa ghairuhuma, dan yang lainnya, dan selain al-iltimas dan juga doa, mimma yustafadu min sighatil amri bil qara'in, yang dapat dimaknai perintah melalui qarinah-qarinah. Baik, lanjutkan Mas Syafiq. Sighatil amri, tep, dia lagi ada gangguan nih, saya bacakan saja. Sighatul amri, sighatul amri arba, ya. Sighat amr. Ada empat sighat amr. Yang pertama fi'lul amri. Yang pertama adalah fi'il amr. Contohnya dalam firman Allah, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Maka utlu di sini sebagai fi'il amr, menunjukkan perintah. Ya. Tadi. Yang pertama adalah fi'il amr. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Alkitab. Kemudian yang kedua adalah ismu fi'lil amr. Isim fi'il amr. Contohnya seperti hayya 'alas shalah. Marilah kita salat. Maka hayya di sini adalah isim fi'il amr. Nah, dia menunjukkan perintah. Apa perbedaan antara fi'il amr dengan isim fi'il amr? Nah, ada yang tahu? Perbedaan antara fi'il amr dengan isim fi'il amr. Perbedaannya adalah kalau fi'il amr itu kalau fi'il amr itu menerima tanda-tanda amr ya, menerima tanda-tanda al-amr. Ya, menerima tanda-tanda yang lain gitu ya. Nah, contohnya seperti wawul jama'ah, kemudian ya al-mukhatabah, ya kan? Tapi kalau isim fi'il amr itu tidak menerima tanda-tanda tersebut. Ya. Contohnya misalnya perbedaan antara fi'il amr dan isim fi'il amr. Kata idribanna ini asal katanya idrib, pukullah. Ya. Ini menerima tanda tambahan berupa nun taukid. Ya, idribanna. Ya. Contoh yang lain, menerima tanda yang lain misalnya idribi, pukullah wanita ya, pukullah wahai wanita. Idribi ya. Bergabung kembali Mas Syafiq ya. Idribi, pukullah. Ya, jadi menerima tambahan tanda seperti tadi ya mukhatabah dan juga nun taukid. Akan tetapi kalau isim fi'il amr itu tidak menerima tanda-tanda tadi, tidak bisa digandengkan dengan tanda-tanda tadi. Contohnya hayya 'alas shalah, enggak mungkin kita ucapkan hayyu tambahi wawul jamaah ya. Atau hayyi ya, enggak bisa. Ya hayya ya hayya. Ya. Jadi perbedaannya antara fi'il amr dengan isim fi'il amr. Jadi kalau fi'il amr bisa menerima tambahan tanda yaitu berupa nun taukid atau wawul jamaah atau bisa berupa ya mukhatabah. Tapi kalau isim fi'il amr tidak bisa menerima tanda-tanda tersebut. Ya. Jadi dia sebuah kata yang jamid ya. Kata yang baku, tidak bisa menerima perubahan. Ya, dia bukan fi'il amr secara lafaz itu bukan fi'il amr tapi secara makna bermakna perintah. Itu namanya isim fi'il amr. Yang kedua adalah isim fi'il amr. Kemudian yang ketiga dibaca ya Syafiq. Baik, yang ketiga adalah masdar naib an fi'il amr. Masdar yang fungsinya sebagai wakil ya, atau pengganti kata kerja. Contohnya dalam firman Allah fa idza laqitumul ladzina kafaru fa darbar riqab. Kalau kalian berjumpa dengan orang-orang kafir, maka pukullah leher-leher mereka. Ini maksudnya di medan perang ya. Kita harus tahu di samping kita tahu ayat, menghafalkan ayat. Seorang muslim, apalagi penuntut ilmu, juga harus tahu kapan sebuah dalil itu diterapkan. Ya, nggak cuma hafal ayat, hafal hadis, kemudian jadi ulama. Terus seorang juga harus tahu di mana dalil dan ayat itu ditempatkan. Dia harus tahu wajhul istidlalnya. Dia harus tahu kapan sebuah ayat itu dipakai, kapan hadis itu dipakai. Tidak sembarangan setiap kondisi dipakai. Nih, kalau misalnya ayat ini. Orang enggak belajar usul fikih, ayat ini difahami begitu saja. Kalau ketemu orang kafir maka pukullah leher-leher mereka. Jadi tiap orang kafir ketemu tangganya kafir gitu kan, pukul lehernya ya. Ya. Sehingga yang muncul adalah radikal ataupun terorisme dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita beragama hanya berdasarkan semangat tapi tidak cukup semangat, harus dengan pemahaman yang benar juga ya. Makanya para ulama selalu memberikan nasihat kepada kita dalam beragama ini enggak cukup Quran dan Sunnah. Enggak cukup Quran hadis selesai gitu bukan. Tapi dalam beragama ini juga Quran Sunnah ala fahmis salaf. Ya. Quran hadis berdasarkan pemahaman para sahabat. Karena yang paling penting ini pemahaman. Banyak kelompok sesat itu mereka juga berdalil dengan Quran dan Sunnah. Ya, ISIS apa dalilnya? Quran dan Sunnah. Ayat-ayat tentang jihad, ya. Maka kita harus memahami juga, harus menguasai juga tentang cara memahami dalil, bukan hanya sekedar apa namanya, hafal dalil, ya, tahu dalil, tapi tidak tahu cara menggunakannya. Ini yang kita gali dalam usul fikih, ya. Makanya dalam usul fikih itu, kemarin dalam definisi usul fikih di pertemuan pertama, ya, definisinya apa, Mas Syafiq? Masih ingat gak definisi usul fikih? Ilmun, ya, ilmun yubahathu an adillatil ijmaliyah, terus apa itu? Kaifiyatil istifadati minha, ya, wa halul mustafid, ya. Ilmu yang mempelajari tentang dalil-dalil global dan cara berdalil, cara mempergunakan dalil tersebut, serta ciri orang yang berhak berdalil. Nah, ini kaifiyatul istifadatu minha, ini yang kita singgung dalam pembicaraan ini. Bagaimana cara menggunakan dalil? Ya. Maka seorang penuntut ilmu tidak cukup hanya hafal dalil. Hafal Quran selesai wisuda 30 juz. Ahlul Quran wa khassatu belum. Ya. Sampai dia mengamalkan, mentadabbur ayat-ayatnya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Nah, ini kapan kita bisa? Ya, kalau kita bisa memahaminya dengan benar. Kalau tidak bisa memahami dengan benar, ya, maka tidak bisa kita menggunakan Al-Quran. Al-Quran hanya sebagai hafalan saja, hanya diperlombakan saja, tapi tidak bisa mengatur kehidupannya, ya. Tidak bisa menjawab problematika hidupnya. Kenapa kok ada penghafal Al-Quran yang seperti itu? Karena nggak paham usul fikih. Penting belajar usul fikih, ya. Ya, yang jadi di sini yang ketiga tadi apa? Al-masdar an-na'ib an fi'lil amr. Masdar yang sebagai pengganti fi'il amr. Contohnya fadhar bar-riqab. Maka pukullah leher-leher mereka. Dorbun di sini adalah masdar, tapi masdar yang dimaknai perintah. Oleh karena itu, para ulama tafsir menjelaskan fadorba di sini, ya, maknanya adalah fadribu, ya kan? Maksudnya fadribu riqab, ya. Pukullah leher-leher mereka. Nah, jadi masdar yang dimaknai fi'il amr. Ini juga termasuk tanda dari al-amr, perintah. Yang keempat, Mas Syafiq, Iqra. Baik, yang keempat adalah fi'il mudhari yang ditambahkan lamul amr. Fi'il mudhari yang ditambahkan lamul amr. Contohnya seperti litu'minu billahi wa rasulihi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Contoh yang lain, misalnya summal yaqta, ya. Kemudian putuskanlah, ya. Falyadrib. Ya, arti aslinya yadrib, daraba yadribu. Ditambahkan lam di situ setelah ya, ya. Sebelum ya al-mudara'ah ditambahkan lam sehingga menjadi pukullah perintah, ya, pukullah menjadi kata perintah. Fal ya'kul aslinya apa? Ya'kulu ditambahkan lam sebelumnya fal ya'kul sehingga menjadi makanlah. Kalau ya'kulu saja apa? Sedang memakan atau akan makan. Nah, jadi tanda fi'il amr berikutnya adalah lamul amr. Al-mudhari al-maqrun bilamil amr. Fi'il mudhari yang ada tambahan lamul amr. Baik. Ada lam juga yang mungkin bersanding, ya, atau sering kali bersanding dengan fi'il mudhari, ya, yaitu disebut lamukai, ya. Lamukai, lam yang bermakna alasan. Lam yang menjelaskan alasan. Jadi ada dua lam, ya. Ada lam yang menjelaskan perintah, ada lam yang menjelaskan alasan. Kalau lam yang menjelaskan perintah itu biasanya disukunkan. Falyadrib, falyakul. Tapi kalau lam yang menjelaskan alasan, ya, itu minu billah, supaya kalian beriman kepada Allah. Maka biasanya dikasrohkan. Nah, kadang-kadang juga lamul amr itu juga dikasrohkan ketika berada di awal kalimat, ya, di awal kalimat. Kalau di tengah kalimat maka dia disukunkan. Tapi yang sering terbaca kalau lamul amr itu disukunkan. Kalau lam yang bermakna ta'lil atau lamukai namanya, ya, La mukaika itu kan supaya itu dikasrohkan. Nanti terjemahnya juga beda. Kalau la mukaika itu artinya karena, supaya. Tapi kalau lamul amr itu perintah. Ya, seperti itu. Baik, lanjutkan ya Syafiq. Waqad yustafadu. Nah, kemudian waqad yustafadu, dan terkadang sebentar tadi. Waqad yustafadu talabul fi'li min ghairi sighatil amr. Dan terkadang tuntutan melakukan tindakan itu tidak menggunakan sighah amr. Ya. Contohnya seperti redaksi dalil yang disifati yang atau yang ada kata-kata fardun. Ada kata-kata wajibun, atau ada kata-kata mandubun. Ya, atau ta'atun, au yumdahu fa'iluhu, atau redaksi dalil yang menjelaskan pelakunya itu dipuji. Atau sebuah dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkannya itu dicela. Au yatarattab 'ala fi'lihi thawab, atau sebuah perintah yang dampak kalau dikerjakan, sebuah tindakan yang dampaknya kalau dikerjakan berpahala. Au ala tarkihi iqab, atau ketika ditinggalkan berdampak dosa. Jadi penulis di sini menjelaskan bahwa sebuah redaksi dalil itu untuk menunjukkan perintah tidak selamanya menggunakan sighah amr. Sighah amr itu diantaranya ya. Sebutkan di sini ada 4 ya. Yang pertama tadi fi'il amr. Yang kedua isim fi'il amr. Yang ketiga masdar naib an fi'lil amr. Yang keempat al mudhari al maqrun bilamil amr. Nah, kadang-kadang ada sebuah perintah yang disampaikan kepada kita di dalam Quran dan Sunnah tidak menggunakan sighah amr tadi. Ya, tapi menggunakan apa? Menggunakan langsung dari redaksinya kita bisa simpulkan bahwa itu perintah. Ya, yang pertama contohnya an yusofa bi annahu fardun. Sebuah redaksi yang disifati bahwasanya isi perintahnya adalah kewajiban. Ya, biasanya yaitu redaksi dalil yang ada kata-kata fardun, faridah atau furidah, ya. Contohnya seperti firman Allah tentang zakat ya, faridatan minallah. Sebagai bentuk kewajiban atas kalian dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui, maha hikmah. Ya. Maka ini menunjukkan wajibnya zakat. Ya, jadi kita tahu zakat itu wajib dari mana? Ya, selama ini kita semua sudah tahu ya, dari SD dulu kita tahu zakat itu wajib. Tapi mungkin yang baru kita ketahui kok bisa gitu loh, kok bisa wajib gitu. Biasanya kan manusia itu kan pengin tahu ya, ada rasa penasaran, apalagi orang Indonesia ya. Karakter keponya itu tinggi. Ya, ini sebenarnya apa ya? Ini sifat yang baik sebenarnya. Kalau kita arahkan kepada ilmu itu sangat baik sekali. Ya, kita sudah tahu kok bisa zakat itu wajib. Tapi pernah enggak kita bertanya, ini gimana kok bisa seperti itu? Ya, kalau wajib ya wajib. Tapi kok bisa wajib itu gimana kronologisnya? Nah, di sini kronologisnya. Karena ayatnya berbunyi faridatan minallah, ada kata-kata fardun di situ ya. Menunjukkan kewajiban. Ya. Wajib atau yang kedua dalil yang ada kata-kata wajib. Contohnya seperti firman sabda Nabi, ghuslul jum'ati wajibun ala kulli muslim, ala kulli muhtalim. Mandi Jumat itu wajib bagi setiap laki-laki dewasa. Ya. Au mandub ya, atau al-ta'ah atau redaksi dalil yang ada kata-kata ta'ah. Nah, itu menunjukkan perintah. Seperti firman Allah, sabda Nabi SAW, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ya kan? Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada hal yang baik. Ya. Hanya hal perkara yang tidak menyelisihi syariat. Ya. Atau sebuah dalil menunjukkan perintah ketika isi pesannya itu memuji orang yang melakukan. Orang yang mengamalkannya dipuji, diberi pahala. Nah, ini menunjukkan perintah, walaupun tidak ada kata perintah. Nah, contohnya, Al-Baqarah 261, Allah mengatakan tentang sedekah ya. Matharul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti seseorang yang seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai ya. Ya, 7 tangkainya. Nah, ini. Ini tidak ada kata-kata perintah di sini, tapi karena isinya pujian bagi yang melakukan, maka ini menunjukkan perintah ya. Kemudian berikutnya au yuzam mutarikuhu, atau sebuah dalil yang menunjukkan celaan bagi yang meninggalkannya ya. Ya, celaan bagi yang meninggalkannya, contohnya apa ya? Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar ya. Setiap pakaian laki-laki yang menjulur di bawah mata kaki, maka itu di neraka. Ini artinya larangan, walaupun tidak ada kata larangan di situ ya, jangan atau tidak, kan enggak ada di atau stop ya. Enggak ada di situ. Tapi itu menunjukkan larangan. Dari mana kita tahu itu larangan? Dari celaan ya. Ada pesan celaan di dalam hadis tersebut, bahkan celaannya itu sampai ke ancaman ya, ancaman neraka. Aw yatarattab 'ala fi'lihi thawab aw 'ala tarkihi 'iqab, atau sebuah redaksi yang menunjukkan bahwa orang yang melakukannya mendapatkan pahala, yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Inilah qarinah-qarinah. Ya, qarinah-qarinah atau indikasi-indikasi yang menunjukkan sebuah redaksi dalil Quran ataupun hadis itu menunjukkan perintah. Kalau kita sudah tahu ya bahwasannya sigoh-sigoh amr atau tanda-tanda amr atau perintah itu ini, ada 4 sigoh dan ada beberapa qarinah indikasi, kita sudah tahu. Jadi kalau kita baca ayat, baca hadis, tahu nih, oh ini maksudnya perintah. Nah, sekarang berikutnya kalau kita sudah tahu, kita belajari tentang buah dari perintah tersebut. Ya, makna dari sebuah perintah tersebut. Apakah maknanya keharusan atau hanya anjuran? Kapan sebuah perintah itu maknanya itu keharusan, kapan perintah itu menanya maknanya itu anjuran saja. Coba dibaca wa ma taqdidihi sighatul amri. Baik, ya. Dampak dari sighah amr. Sighatul amri indal itlaq. Sighah amr ketika dimutlakkan menunjukkan wajibnya perintah. Wal mudaratu bi fi'lihi fauran, serta wajibnya bersegera melaksanakan perintah tersebut. Jadi, menurut penulis yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika ada sebuah perintah itu dimutlakkan, artinya dimutlakkan itu diloskan, dilepaskan. Ya. Maka itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Kemudian yang kedua menunjukkan segera, ya, al-mubadarah bi fi'lihi, segera dilakukan. Oleh karena itu dari sini para ulama menyusun sebuah kaidah usul ya. Kaidah usul yang berbunyi al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu wajib. Ya, jadi perintah ketika dimutlakan artinya tidak ada indikasi yang menunjukkan apakah itu wajib ataupun dia anjuran, maka kembali ke hukum asal yaitu wajib. Berarti wajib. Ya. Yang pertama menunjukkan wajib, yang kedua menunjukkan segera dilakukan. Tapi sebenarnya ya para teman-teman sekalian, ada perbedaan pendapat ulama dalam hal ini ya, tentang hukum asal al-amru. Tentang hukum asal perintah di dalam Quran dan hadis. Ya, ini ada perbedaan pendapat. Tidak ada kesepakatan mengatakan itu wajib. Ada yang mengatakan hukum asal perintah itu adalah mustahab. Ya, atau anjuran. Hukum asal perintah itu adalah sunnah atau anjuran. Jadi kalau ada ayat, hadis isinya adalah amar atau perintah, kemudian tidak ada indikasi yang mengarahkan kepada wajib ataupun apalagi sunnah ya, ataupun mubah misalnya, maka kita simpulkan bahwasanya perintah yang terkandung di dalam dalil tersebut adalah berisi anjuran ya. Hukum asal perintah al-aslu fil amri lil istihbab ya, atau lin nadbi, hukum asal perintah adalah untuk anjuran. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Nah, kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukum asal perintah itu adalah al-wujub ya. Sebagian ulama mengatakan hukum asal perintah itu adalah al-wujub, menunjukkan kewajiban, sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya dia hanya sebagai anjuran saja. Tapi yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam buku beliau ini ya, tampaknya adalah yang kedua tadi ya, yang kedua, bahwasanya hukum asal perintah itu menunjukkan kewajiban ya. Kalau kecuali kalau ada indikasi yang mengarahkan kepada hukum anjuran, baru kita simpulkan sebuah ayat atau sebuah hadis itu bermakna anjuran. Ya, kemudian tentang yang kedua ya, dampak dari sighatul amri yang kedua adalah dilakukan dengan segera. Ya, jadi kalau ada perintah dalam Quran dan Sunnah, maka itu maknanya segera, bukan ditunda-tunda. Nah, ini juga terjadi perdebatan di kalangan para ulama usul. Ada yang mengatakan bahwa perintah itu segera dilakukan. Ya, yaqtadil faur ya, yaqtadil faur ya, harus segera dilaksanakan kalau ada perintah itu. Sebagian ulama mengatakan tidak layak tadil faur, tidak menunjukkan kesegeraan. Nah, mereka berpandangan kenapa kok sebuah perintah itu tidak menunjukkan kesegeraan, tidak harus dilakukan dengan segera. Jadi misalnya kalau kita melakukan perintah wa aqimus shalah, kerjakanlah salat, itu maknanya enggak harus kemudian kita segera salat gitu. Tapi boleh nanti diakhirkan di waktu tengah-tengah gitu kan. Karena waktu salat itu kan muwassa ya, waktunya panjang. Tidak harus segera di awal waktu gitu. Nah, ini menurut sebagian ulama, perintah itu tidak menunjukkan al-faur, tidak menunjukkan kesegeraan. Alasan mereka apa? Alasan mereka adalah karena Nabi SAW itu mendapatkan perintah melaksanakan haji itu di tahun 7 Hijriah ya. Iya, kalau nggak salah di tahun 7 Hijriah ya. Nabi SAW mendapatkan perintah untuk menunaikan ibadah haji dan umrah itu di tahun, di tahun 6 Hijriah. Ya, di tahun 6 Hijriah keluarlah perintah dari Allah, kewajiban melaksanakan ibadah haji dan umrah. Bukan kewajiban ya, perintah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Baru kemudian beliau baru bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah itu pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun 10 Hijriah baru bisa naik haji dan umrah ya, haji wada sekaligus umrah. Berarti ada selang berapa tahun? 4 tahun ya. Kurang lebih ada 4 tahun selangnya. Kalau seandainya perintah menunjukkan faur, kesegeraan, tentu Nabi turun perintah tahun 6 Hijriah untuk melaksanakan haji dan umrah, langsung beliau naik haji dan umrah. Tapi pendapat ini kurang tepat ya. Yang tepat, perintah itu yaqtadil faur ya. Perintah itu menunjukkan kesegeraan. Apa alasannya? Karena ya itu asra'u li ibra'iz zimmah ya, atau li bara'atiz zimmah. Itu lebih cepat untuk menggugurkan tanggungan. Allah perintahkan kita untuk bersegera melakukan kewajiban ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian dalam menggapai ampunan Tuhan kalian. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, bantahan untuk orang yang pendapat pertama tadi yang mengatakan bahwa Rasulullah baru bisa naik haji dan umrah itu tahun 10 Hijriah, padahal perintahnya sudah turun tahun 6 Hijriah. Maka kita katakan Nabi tidak bisa melaksanakan haji dan umrah tahun 6 Hijriah itu karena ada halangan. Ada penghalang. Penghalangnya adalah Makkah masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Ya, sehingga kalau beliau tetap melaksanakan ibadah haji dan umrah ketika itu akan membahayakan beliau. Ya, sekarang saja corona. Ya, sekarang aja ada corona, ditunda kan umrahnya. Ya, dulu Mekah juga pernah dikuasai musuh, ya, dikuasai orang-orang musyrikin sehingga tidak kondusif untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Maka beliau baru bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah itu tahun 10. Oleh karena itu, Ini diantara tanda hikmah Allah ya, kepada makhluknya. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ibadah umrah, ibadah haji ya, ibadah haji kepada Nabi SAW. Demikian ibadah umrah menurut sebagian ulama itu di tahun 9 Hijriah. Ya. Tahun 9 Hijriah diwajibkanlah ibadah haji dengan turunnya ayat wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrahmu untuk Allah ya. Karena kita katakan ini adalah di antara hikmah Allah ya, karena kewajiban haji dan umrah ini turun setelah terjadinya Fathu Makkah ya. Fathu Makkah. Kalau sudah ditaklukkan kota Makkah, sudah kondusif ya kota Makkah, sehingga Allah mulai wajibkan. Tapi kalau seandainya Allah wajibkan tahun 6 Hijriah padahal Makkah belum kondusif, ya maka tidak sesuai dengan hikmah. Maka Allah itu Maha Hakim, Maha Hikmah. Allah turunkan perintah itu sesuai kemampuan manusia, sesuai dengan waktu yang tepat, tempat yang tepat, gitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya perintah itu menunjukkan kesegeraan, dan perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Yaqtadil wujub. Baik. Fa min al-adillati 'ala annaha taqtadil wujub. Iqra. Padahal taib. Tadi kita simpulkan ya, bahwasanya perintah itu hukum asalnya menunjukkan wajib. Itu pendapat yang kuat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah An-Nur. Dalam surat An-Nur Allah mengatakan, An-Nur ayat 63 ya, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintahnya akan ditimpa fitnah atau akan ditimpa azab yang pedih. Baik, dari mana kita tahu bahwasanya ayat ini menunjukkan ya, bahwa sebuah perintah itu menunjukkan wajib. Sebuah perintah itu hukum asalnya menunjukkan wajib. Ya, yaitu dari kata-kata falyahdhar. Ya, falyahdhar. Yang pertama dari kata ini kita bisa menangkap sinyal tersebut ya. Falyahdhar, maka hati-hatilah. Ya, kita langsung praktekkan tadi sighah fil amr ya. Di dalam kalimat ini ada sighah fil amr. Sighah fil amr berupa apa? Bukan sighah fil amr. Sighatul amr ya. Ini berupa sighah amr berupa apa ya Syafiq? Falyahdhari. Aywa, al-mudhari al-maqrun bilamil amr ya. Jadi sehingga kita terjemahkan ayat tersebut hati-hatilah kamu. Ya. Karena lam di situ lamul amr. Dan yang kemudian berikutnya perintah di sini maknanya adalah ancaman at-tahdid ya. Ya, kata para ulama perintah dalam kalimat tersebut bermakna tahdid, ancaman. Maksudnya hati-hati kamu kalau melakukan ya perbuatan nekat untuk menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, hati-hati kamu akan diancam fitnah dan kamu akan diancam azab yang pedih. Nah, dari sini kita bisa menangkap itu, ini menunjukkan bahwa perintah itu wajib. Jadi kata falyahdhar tadi, karena itu maknanya ancaman. Yang kedua dari akibat ataupun ancaman yang Allah sebutkan dalam ayat ini ya, akan ditimpa azab yang pedih, akan ditimpa fitnah, akan ditimpa azab yang pedih. Nah, ini qarinah ya. Ini bukan sighatul amr, tapi ini qarinah. Kita bisa tahu ini adalah perintah dari qarinah. Ya. Qarinah apa ini? kekerinah berupa iming-iming pahala atau ancaman dosa, ya kan? Maka ketika ada sebuah ayat ataupun hadis yang berisi pesan ancaman, apalagi azab yang pedih, nah itu menunjukkan bahwa meninggalkannya adalah sebuah kewajiban, ya, meninggalkannya adalah sebuah kewajiban. Atau melaksanakannya dapat pahala, meninggalkannya akan mendapatkan ancaman dosa. Ya, artinya wajib untuk ditinggalkan atau berupa kalau itu berupa larangan, ya. Kalau berupa perintah, kemudian ada ancaman orang yang meninggalkan melakukan adab, berarti itu menunjukkan wajib melaksanakannya. Ya, ini ya, ini dalilnya yang pertama. Kemudian wajhud dilalah, sisi pendalilan dari ayat tersebut. Jadi wajhud dilalah itu adalah benang merah antara al-dalil dengan objek yang didalili. Itu namanya wajhud dilalah. Annallaha hadzaral mukhalifin. Allah mengancam orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah, mereka akan ditimpa fitnah, yaitu az-zaykh, penyimpangan di dalam hati. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka akan ditimpa azab yang pedih. Jadi ada dua yang diancamkan Allah bagi mereka yang menyelisih perintah Rasulullah. Yang pertama adalah kesesatan, hatinya akan dicondongkan kepada kesesatan, az-zaykh. Itu namanya, itu makna fitnah. Yang kedua, dia akan diancam azab yang pedih. Ya. Nah, ini bantahan untuk mereka yang menyepelekan hadis-hadis Nabi. Kan sebagian orang itu kalau dengar perintah dari hadis Nabi kan cuma hadis, ya. Ini kan cuma sabda Nabi, ini kan cuma hadis bukan Quran. Ya. Ini kan cuma sunnah. Hadis Nabi itu kan cuma sunnah, enggak semua hadis Nabi itu sunnah, ada yang wajib juga. Cara salat, apakah ada dalam Al-Qur'an? Tidak ada dalam Al-Qur'an cara salat. Ya, Al-Quran itu perintahnya cuma umum, waqimus shalah, tegakkanlah salat. Tapi tentang takbiratul ihram, tentang wajibnya baca Al-Fatihah, tentang ruku, tentang jumlah rokaat, itu semua dalam hadis Nabi. Kalau seandainya hadis Nabi itu semua maknanya anjuran, berarti ini semua anjuran semuanya, salat lima waktu ini. Kan tidak. Kan sebagian orang itu menyembelekan seperti itu. Kalau hadis Nabi kan cuma hadis. Hadis itu bisa sahih, bisa dhaif. Ya kalau hadisnya palsu ya kita abaikan, tapi kalau hadisnya sahih, ya jangan diabaikan, jangan dianggap sepele, karena ini Allah mengatakan dalam ayat ini, ya, falyahdzar, hati-hati, orang yang menyelisih perintah Rasulullah akan ditimpa fitnah. Fitnah itu apa kata para ulama? Az-zaykh, ya, condongan untuk menyimpang dari kebenaran di dalam hati seorang, na'udzubillah, au adzabun alim, atau azab yang pedih. Jadi enggak sepele, ya, hadis Nabi itu sama kedudukannya dengan Al-Quran dalam kekuatan pendalilan. Itu sama. Ya, tidak ada bedanya, kata para ulama. Seperti itu. وَتَّهْذِرُ بِمِثْلِ ذَلِكِ. Ancaman semacam ini. لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى تَرْكِ وَاجِبِ. Tidak terjadi kecuali bagi mereka, bagi orang yang meninggalkan kewajiban. وَدَلَّ عَلَى. Ini menunjukkan bahwasannya perintah Rasulullah itu ketika dimutlakkan, artinya tidak ada indikasi yang mengarah kepada sebuah hukum tertentu, yaqtadi wujub, menunjukkan kewajiban. Yaqtadi wujubu fi'lil amri, menunjukkan wajibnya melakukan perbuatan tersebut. Ya, ini dalilnya, ya. Jadi hukum asal perintah itu wajib, dalilnya adalah surat An-Nur 63, ya. Sisi pendalilannya karena di dalam ayat tersebut ada ancaman bagi mereka yang menyelisih perintah Rasul. Ancamnya berupa fitnah dan juga azab yang pedih, dan yang namanya ancaman itu tidak diberikan kecuali bagi mereka yang meninggalkan kewajiban. Ya, kalau sekedar meninggalkan anjuran, enggak ada ancaman, kan cuma anjuran, enggak berhak diancam. Baik, wa minal adillati 'ala annahu lil faur. Taib. Kemudian yang kita bahas yang kedua. Poin yang kedua, bahwa perintah itu hukum asalnya menunjukkan kesegeraan dikerjakan. Dalilnya adalah Al-Baqarah 148. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian melakukan kebaikan. Ya. Allah perintahkan kita kalau dalam masalah kebaikan itu berlomba-lomba. Yang namanya orang berlomba-lomba, apakah mengakhir-akhirkan ketika seorang berlomba, dia berusaha menjadi yang terdepan ya? Ya. Ini menunjukkan bahwasannya perintah itu menunjukkan al-faur, menunjukkan kesegeraan. Wal ma'murat asy-syar'iyyah khairun. Perintah-perintah syariat itu semua maknanya baik. Wal amru bil istibaqi ilaiha, dan perintah untuk berlomba-lomba melaksanakan kebaikan itu dalilun ala wujubil mubadarah. Sebagai dalil wajibnya menyegerakan pelaksanaan perintah. Ya. Kemudian wali anan Nabi. Ala hatta dakhala ala Ummi Salamah. Taib. Nah, dalil yang kedua, ya, dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu menunjukkan kesegeraan. Yang pertama tadi fastabiqul khairat. Ya, atau juga dari ayat yang lain bisa wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Bersegeralah kalian melaksanakan, mengejar ampunan dari Tuhan kalian. Nah, dalil yang kedua dari hadis. Wali annan nabiyya, karena Nabi SAW membenci orang-orang yang mengakhirkan perintah beliau kepada mereka, minan nahri wal halqi yaumal hudaybiyah. Ya, berupa perintah menyembelih hewan hadyu, ya, menyembelih hewan hadyu, dan juga mencukur atau menggundul rambut di hari Hudaybiyah. Di para sahabat ketika ada perintah, ya, mungkin karena mereka baru masuk Islam, ya, tidak langsung mereka kerjakan. Ya, tidak langsung mereka kerjakan, maka tampak dalam diri Nabi kebencian beliau terhadap sikap tersebut, sampai beliau masuk ke dalam tendanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Lalu kemudian Rasulullah menceritakan kisahnya kepada Ummu Salamah, gitu ya. Baik. Kemudian berikutnya ya, wali annal mubadarah. Wali annal mubadarata, karena kesegeraan melakukan perintah, ahwatu abro, itu lebih hati-hati dan lebih cepat melepaskan tanggung jawab. Wa ta'khiru lahu afat, adapun mengakhirkan pelaksanaan perintah itu afat, yaitu itu berbahaya atau itu kerusakan. Wayak tadi taruh kumul wajibat, serta bisa menyebabkan bertumpuknya kewajiban-kewajiban. Hatta ya'jizu anha, atau ya'jizu anha, sehingga seorang tidak mampu, ya, menyebabkan seorang tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Nah, berarti dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu menunjukkan kesegeraan, disebutkan oleh penulis di sini ada tiga ya. Yang pertama dari Al-Quran, fastabiqul khairat. Kemudian saya tambahkan tadi, wasari'u ila maghfirati min rabbikum. Dan yang kedua adalah kisah Hudaybiyah, ketika para sahabat mengakhirkan penyembelihan hewan dan penggundulan rambut. Maka Nabi membenci sikap tersebut. Dan Nabi tidaklah membenci kecuali sesuatu yang, suatu tindakan yang bentuknya meninggalkan kewajiban. Yang ketiga dalilnya bukan Quran Sunnah, tapi yang ketiga dalilnya ta'lil. Ya. Ta'lil itu dalil logika. Ya. Ya, jadi yang pertama tadi dalil Quran dan Sunnah, itu disebut dalil naql. Ya. An-naqlu, Sunnah, Quran. Yang kedua, yang ketiga ini namanya dalil al-aql. Ya. Dalil akal. Jadi dalilnya dua ya, kalau kita globalkan lagi dalil nakal Quran Sunnah tadi wasari ulam makfiratin dan juga kisah Hudaybiyah, dalil akalnya adalah karena menyegerakan melakukan perintah itu lebih cepat menunaikan menggugurkan tanggung jawab dan itu lebih hati-hati ya, takutnya nanti ajal datang kita belum bisa melakukan perintah kan ya, kita nggak tahu kapan ajal tiba ya. Di samping itu juga kalau kita mengakhirkan perintah nanti kewajiban itu numpuk, tanggung jawab itu numpuk ya, sama kayak orang misalnya punya utang nggak segera dibayar, utangnya 100.000 ditunda-tunda, nanti ngebon lagi 500.000 nggak segera dibayar, ngebon lagi 1 juta, ngebon sampai 10 juta, akhirnya keberatan dia untuk bayar ya, susah, akhirnya menghilangkan jejak dari dunia nyata dan dunia maya. Na'udzubillah ya, utang ini mengerikan ya. Pembayar kalau nggak dibayar di dunia maka bayarannya nanti di hari kiamat itu berupa pahala atau bisa dosa ya orang yang dihutang. Nah ini maka jadi kalau orang menunda-nunda melakukan kewajiban akhirnya kewajiban itu numpuk, dia menjadi tidak mampu melaksanakannya. Nah ini dalil apa? Dalil akal ya. Baik, cukup sekian ya pelajaran kita pada siang hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan. Mas Syafiq, Jumat depan udah lebaran belum? Lebaran ya? Oh ya, kita lihat ya, insya Allah kalau Jumat depan tidak belum lebaran ya, hilalnya fitr belum keluar, maka insya Allah kita akan tetap laksanakan ya, kita kira-kira nanti ya. Tapi Jumat itu tanggal 30 atau tanggal 29 ya? Sekarang tanggal 24 ya? 4, coba dihitung 4 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 25, 26, 27, 28, 29. Jumat itu 29. Jadi ru'yatul hilalnya sore. Berarti Jumat kita masih bisa kajian insyaallah ya. Kan 29 ya. Kalau dihitung dari jam saya ini al-fajr nih tanggal 24 sekarang. Iya, 24 Ramadan. Ya, insyaallah Jumat besok kita masih bisa. Dan untuk Sabtu Ahadnya kita libur dulu karena suasana lebaran ya. Biar suasana beda ya. Walaupun di rumah aja tapi kita buat suasana beda ya, kita bersama keluarga. Nanti akan kita laksanakan lagi mungkin pekan kedua ya. Pekan kedua setelah lebaran insyaallah. Bismillah. Demikian, ada pertanyaan teman-teman dari sudah selesai. Yang teman-teman dari Facebook, yang di Facebook jika ada pertanyaan kami persilahkan. Yang cek. Ada pertanyaan? Mari, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Kalau ada pertanyaan biar Ustaz Roni yang jawab ini ya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustaz kita yaitu Ustaz Muhammad Taufik Badri yang sudah memberikan kepada kami ini ya, boya sehingga kajian kita pada siang hari ini lebih lancar ya, tidak seperti pekan lalu saya harus pakai dua headset ya sehingga ribet. Alhamdulillah Ustaz Taufik Badri menghadiahkan kepada kami ini boya ini sehingga kajian kita bisa suaranya jelas dan lancar. Alhamdulillah, jazakallahu khair. Ini pertanyaan dari Ustaz Rani, kapan pulang ke Sumsel? Sebenarnya sudah ada rencana Ustaz mau pulang kampung, sudah pesan tiket tapi ya qadarullah ya, kondisi seperti ini ya. Sempat keluar kemarin perintah untuk tidak mudik ya, larangan mudik. Nah, begitu keluar perintah untuk larangan mudik maka segera kami refund ya, kami cancel tiketnya. Ya karena al-amru yaqtadil faur Ustaz ya. Perintah menunjukkan kesegeraan. Begitu muncul perintah dari presiden, dari pemerintah dilarang mudik, ya sudah langsung kita kerjakan ya. Ya, tidak mudik, langsung kita cancel. Ya, semoga di lain kesempatan, semoga setelah pandemi ini ada kesempatan untuk bisa mudik ya, sebagai ganti mudik ini ya. Amin ya. Ya, semoga Allah mudahkan. Nih, Ustaz Roni ini sahabat kami, di beliau adalah dai di Sumatera Selatan ya. Ini teman-teman yang di Sumatera Selatan bisa dihadiri kajian Ustaz Roni ini, Masya Allah. Tidak ada pertanyaan ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita tutup saja kajian kita. Terima kasih atas kebersamaannya bersama kami. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.